بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. شيخنا حفظه الله تكلم كلمة موجزة نصيحة نافعة. تضمنت هذه النصيحة، يعني ألخصها، تضمنت أربعة وصايا. شيخنا حفظه الله أوصاكم وأوصانا بأربعة وصايا. أول هذه الوصايا أن حثنا على تقوى الله ومراقبته والإخلاص في جميع الأعمال، هذه هي النصيحة الأولى، وهي أعظم نصيحة أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، مراقبة الله وتقواه هي المفتاح لكل خير. النصيحة الثانية الاعتصام بحبل الله واتباع الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الشيخ إن حبل الله معناه الكتاب والسنة، هذا حبل الله، تتمسك بكتاب الله وتتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بهما نجا، لأنه لا سبيل للفوز ولا سبيل للنجاح والسعادة إلا بالتمسك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النصيحة الثالثة طلب العلم، وقال إن الأمة بحاجة إلى طلاب علم مخلصين، ولا تحتقر نفسك وتقول إني لا أعمل شيء وإني لا أؤثر في شيء. فإذا نظرت في الدعاة إلى الله تجد إنسان واحد قلب الأمة رأسا على عقب، أمة بكاملها تنشر الشرك والقبور باجتهاده في طلب العلم وتعلمه، نفع الله به عز وجل حتى لا زال نفعه مستمرا، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام وغيره من العلماء. فطلب العلم يحتاج إلى عمل، يعني انظر في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هناك علماء كثر في عهده وعصره، علماء كثير، لكن لماذا ظهر صيته وانتشر خيره وفضله؟ بسبب مجاهدته في الله ونشره العلم والتوحيد الصحيح. والنصيحة الرابعة التي تحدث عنها الشيخ هي التآخي والتعاون والتلاحم والتزاور في الله، فكل إنسان ينظر في حال أخيه ويعفو عن زلته ويعالج خطأه بالتي هي أحسن، ولا يجعل خطأه حجة عليه في هجره والتحذير منه، بل يعالجه قدر المستطاع بالتناصح والتزاور في الله والتآخي. فليكن شعارنا هو التآخي والمحبة في الله، وهذا طبعا بين أهل السنة والجماعة، بين الإخوة أنفسهم. ذكر الشيخ قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فانظر في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا أخوتهم صادقة لله سبحانه وتعالى. وإنما البلاء الآن لأنك إن وجدت على أخيك خطأ مباشرة هجرته وحذرت منه، ثم انقلبت المعركة إلى مركزين وإلى مؤسستين، كل يحذر من الآخر، وهي مشكلة بسيطة قد يكون علاجها لا يستغرق حتى 5 دقائق، لكن القلوب لما لم تكن تعمل لله ولم تكن خالصة لوجهه الكريم وقع فيها شيء من النفس. وذكر الشيخ أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد أو سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم ختم الشيخ حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وصيته هذه القصيرة النافعة بالدعوة لنا ولكم أن يؤلف الله عز وجل بين قلوبنا، وأن يرشدنا إلى الحق، وأن يوفقنا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه كلمات من الشيخ عظيمة، إن تمسكنا بها والله أثمرت دعوتنا غاية الإثمار وانتشرت غاية الانتشار. لكن أمثال هذه المشاكل والإخلال في هذه الوصايا هو الذي يعطل الأمة الإسلامية، وهو الذي يعطل السلفية والدعوة إلى السنة. لا أريد أن أزيد على ما قال الشيخ، لكن هذا ملخص له، وليس مثلي أن يعقب على الشيخ، وإنما المقصود أن المكالمة قد يكون لم يفهمها بعض الإخوة، فأردت أن ألخصها في هذه النقاط. نسأل الله عز وجل أن يجزي عنا عن شيخنا، أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يغفر له وأن يثيبه على ما قدم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله telah kita dengarkan bersama barusan nasihat dan wasiat dari Syekh kita bersama Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, di mana wasiat ini setelah beliau sampaikan perlu untuk kita sampaikan terjemahannya secara ringkas untuk ikhwah sekalian yang terkhusus berada di Bantul di Masjid Jami' Manunggal, agar manfaat dan maslahatnya lebih luas. Maka dari apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna hafizahullahu taala, beliau menyampaikan 4 wasiat secara ringkas namun begitu padat, dan nasihat yang begitu bermanfaat untuk kita semua anak-anak beliau hafizahullah. 4 wasiat beliau tersebut, yang pertama anjuran beliau untuk kita selalu bertakwa kepada Allah dan menyadari bahwa kita selalu diawasi olehnya, untuk kita selalu menjaga keikhlasan dalam seluruh amal ibadah kita. Dan wasiat ini yang pertama merupakan wasiat yang terbesar dan terpenting, karena ketakwaan kepada Allah merupakan wasiat Allah kepada umat-umat yang terdahulu maupun yang belakangan, dan ketakwaan kepada Allah ini pula merupakan kunci untuk segala bentuk kebaikan. Wasiat yang kedua adalah beliau ingatkan tentang pentingnya untuk kita berpegang teguh dan selalu mengikuti ajaran Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua kalian, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan beliau sebutkan bahwa tali Allah adalah kitab Allah yaitu Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan keduanya, dialah yang pasti akan selamat. Tidak ada jalan lain untuk selamat, tidak ada jalan lain untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, kecuali dengan benar-benar kita bersungguh-sungguh mengikuti dan berpegang teguh dengan ajaran Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang ketiga adalah beliau wasiatkan untuk kita bersungguh-sungguh di dalam talabul ilm, di dalam mempelajari dan menuntut ilmu syar'i, karena umat ini, umat Islam, sangat memerlukan orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i dan mengajarkannya kepada mereka dengan penuh keikhlasan. Jangan sekali-kali salah seorang dari kita meremehkan dirinya sendiri atau kemudian pesimis dari kondisi yang dia dapati di umatnya. Lihatlah contoh yang ada di kalangan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di masa beliau, umat tenggelam jauh di dalam kemusyrikan, banyak penyimpangan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Namun dengan keikhlasan beliau, dengan kesungguh-sungguhannya di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada umatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan banyak kebaikan melalui beliau rahimahullahu ta'ala. Kita mengetahui banyak para ulama di masa beliau, tetapi secara khusus lebih tampak nama beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih ditonjolkan kedudukan beliau rahimahullah, tidak lain karena kesungguh-sungguhan beliau di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan itu di dalam berdakwah kepada umatnya. Hal ini menekankan kepada kita pentingnya ilmu dan pentingnya pula di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Wasiat yang keempat, beliau ingatkan tentang pentingnya persaudaraan dan saling berta'awun, saling berziarah karena Allah. Hendaknya masing-masing kita peduli dan memperhatikan nasib dan kondisi saudaranya. Hendaklah masing-masing mudah untuk memberi maaf atas kesalahan saudaranya dan membenahi semua itu dengan cara yang baik, dengan saling menasehati dan dengan menjaga persaudaraan fillah. Hendaklah kesalahan salah seorang dari saudara kita tidak dijadikan dalih untuk menghajarnya, untuk meninggalkannya. Dan tentunya pembicaraan beliau ini ditujukan kepada sesama ahlu sunnah wal jamaah. Lihatlah contoh yang begitu agung di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga kecintaan dan persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi fitnah dan bala ketika kemudian terjadi perselisihan antara satu dan yang lain, ketika seseorang melihat kesalahan pada saudaranya, padahal perkara itu perkara yang mudah, perkara yang gampang untuk diselesaikan, namun dibesarkan perselisihan yang terjadi, adanya muatan-muatan pribadi di antara keduanya, sehingga melebar dan meluas khilaf yang terjadi dari semula antara satu orang dengan satu dengan saudaranya, namun kemudian meluas titik khilaf ini hingga terjadi perselisihan ini di antara dua muassasah, di antara dua yayasan atau dua markas ahlu sunnah yang ada. Demikian yang terjadi sangat memilukan hati, dan yang semacam ini hendaklah dibenahi dengan benar. Yang semestinya beliau sebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat ini, umat Islam, bagaikan tubuh yang satu. Idza syataka minhu udun Tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Jika sebagian tubuh sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan sakitnya. Solidaritas, rasa cinta, persaudaraan dan ta'awun, hendaklah itu yang selalu dijaga oleh umat ini. Lalu beliau tutup wasiat beliau dengan doa untuk kita semua, agar kemudian Allah berikan taufik kepada kita, kepada kebenaran, dan mengamalkannya, agar Allah tampakkan kepada kita kebenaran itu nyata sebagai kebenaran, dan kekuatan kepada kita untuk mengikutinya, dan menampakkan kepada kita yang batil itu nyata sebagai kebatilan, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhinya. Demikian ringkas dari wasiat Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Lalu sedikit tambahan dari Syekhuna Khalid ta'ala, bahwa wasiat dari Syekh Rabi' ini, kalau saja benar-benar kita memegangnya, kalau saja kita benar-benar mengamalkannya, sungguh akan bermanfaat untuk dakwah kita, akan menambah maslahat terhadap dakwah kita, akan tersebar di seluruh penjuru negeri, dan bermanfaat untuk kita dan segenap kaum muslimin. Tetapi permasalahannya, kemudian di sana ada ganjalan-ganjalan yang menyalahi dan keluar dari apa yang telah diwasiatkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Hendaklah apa yang beliau nasihatkan kita fahami dan kita amalkan bersama. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.